والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini adalah pertemuan yang ke-27 dalam kajian membahas, membaca dan mengkaji dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Syafi'i. Kita telah membaca sampai kepada rukun yang ke-12 dalam rukun-rukun salat. Kalau kita perhatikan dari rukun yang telah kita baca ini bisa terbagi menjadi 3 rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang rukun yang hanya letaknya dalam hati, yaitu niat. Yang kedua rukun qauli, yang harus diucapkan seperti takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tasyahud akhir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Kemudian rukun yang ketiga, pembagian yang ketiga, rukun fi'li. Yang ingin kita sedikit singgung di sini adalah tentang rukun qauli. Karena ada sebagian orang yang salat sambil mulutnya diam, tidak bergerak bibir dan tidak bergerak lisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ada. Di mana dia baca? Dalam hati. Sekarang pertanyaannya, baca Al-Fatihah, apakah rukun qalbi atau rukun qauli? Qauli. Nah, sekarang mari kita lihat apa batasan minimal dalam membaca. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Wa syartul qira'ah an yusmi'a nafsaha idza kana sahihal as-sam'i wala syaghil. Ini syaratnya. Syaratnya qira'ah, yang dinamakan qira'ah adalah dia bisa memperdengarkan dirinya kalau memang dia pendengarannya sehat dan tidak ada gangguan kesibukan ribut. Kemudian beliau menyebutkan wa fi hadhihi al-halah dalam keadaan seperti ini tidak dimaksudkan adalah haqiqatul al-isma', tidak perlu benar-benar harus didengar. Yang penting ucapan yang dengan ucapan ini sudah terdengar walaupun tidak didengar. Nah, kemudian beliau membahas yang berikutnya tentang orang yang bitu. Orang bitu pasti tidak ada suara yang bisa diperdengarkan. Maka beliau mengatakan, maka dia wajib tetap menggerakkan lisannya. Karena apa? Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Tidak bisa memperdengarkan, maka jangan lupa gerakkan juga lisannya. Jadi, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Yang Anda pernah dengarkan juga dari Syekh Hussein Al-Syekh. Kita beliau membawakan istilah para ulama tentang batasan minimal membaca dalam Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwasanya harus didengar. Harus ada suara yang diperdengarkan walaupun tidak didengar. Yang kedua, beliau rajihkan, jika itu Anda dengar, beliau rajikan adalah yakfi tahrikul lisan, cukup hanya dengan menggerakkan lisan ataupun menggerakkan mulut, yang penting sudah keluar makhraj. Itu batasan minimal, ada makhraj huruf yang kita ucapkan benar-benar keluar. Kalau ra benar-benar tergetar lidahnya, kalau ba benar-benar bibirnya bergerak, kalau mim begitu juga, kalau sin benar-benar lisannya di ujung gigi dan lain sebagainya. Tolong ini diperhatikan, jangan sampai ada orang yang sholat tanpa menggerakkan apa-apa, membaca dalam hati. Maka kalau kita praktekkan ini, misalnya kita katakan tidak sah sholatnya. Coba apakah benar-benar tidak sah? Wallahu alam. Karena ini memang setiap para ulama yang mengatakan, setahu dalam beliau sampaikan bahwa cuma dua kaul seperti ini. Imma dia memperdengarkan bisa didengar, wa imma menggerakkan. Ini adalah batas minimal. Kalau sampai terdengar, ya itu maksimal sudah. Kemudian yang berikutnya tentang yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebelumnya, Imam Nawawi dalam kitab Minhaj ini sebelumnya tentang menerjemahkan. Kayaknya ketika Anda baca dalam syarah, ternyata menerjemahkan lafal-lafal yang wajib selain Al-Quran, apa misalnya? Takbir, takbiratul ihram, tasyahud, akhir, dan salawat. Beliau mengatakan wajib. Baik, yang selain Al-Qur'an, adapun Al-Qur'an tidak boleh diterjemahkan. Baik, inilah sedikit pemberitahuan, mungkin juga tidak disebutkan di dalam kitab ini. Sekarang kita masuk ke rukun yang terakhir dalam rukun-rukun salat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala azwajihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-imamu Abu Zakariya al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Thalitha Asyara tartibul arkan kama zakarna. Baik. Yang ketiga adalah tartibul arkan. Ini seperti kita ketahui dalam wudu juga harus dilakukan secara berurutan. Baik. Fa in tarakahu 'amdan bi an sajada qabla ruku'ihi batalat shalatuh. Baik, fa in tarakahu 'amdan, apabila meninggalkan tertib ini, urutan ini secara sengaja, 'amdan bi an sajada, contohnya dia sujud qabla ruku'ihi, sebelum dia rukuk dia sudah sujud duluan, terus dilakukan dengan sengaja, batalat shalatuhu, batal salatnya. Wa in saha sama ba'da al-matruki lawun. Sekarang kalau dia lupa, karena orang lupa pasti beda dengan hukumnya dengan orang yang sengaja. Wa in saha, kalau memang dia lupa, sama ba'da al-matruki lawun. Apa-apa yang setelah yang ditinggalkan ini, maka ini lawun. Baik, sekarang kita misalkan seperti yang tadi, sujud ini. Dia ketik sebelum rukuk langsung sujud. Dari mana lagun dianggap? Dari rukuk dan berikutnya ini enggak dianggap sholatnya. Karena dia hanya sempurna dari takbir niat, takbiratul ihram, berdiri, kemudian baca al-fatihah. Sudah sempurna. Baik, rukuk sempurna belum? Belum. Dia belum rukuk tapi langsung sujud. Ini dianggap tidak dianggap sholat ini. Baik, apa yang harus dilakukan? Fa in tadhakkara qabla bulughi mithlihi fa'alahu. Baik. Fa in tadhakkara qabla bulughi mithlihi, apabila dia ingat. Tadi berarti yang kita tinggalkan tadi apa? Rukuk. Apabila dia ingat qabla bulughi mithlihi, sebelum sampai ke posisi yang ditinggalkan ini. Irakan yang kedua. Jadi misalnya dia ketinggalan rukuk, langsung sujud. Kemudian sujud, duduk, sujud, bangun. Nah, ini di saat ini ataupun di saat sujud, ya kan ini belum sampai ke posisi rukuk kan? Sujud misalnya, ataupun diduduk dua sujud, dia ingat bahwasanya saya meninggalkan rukuk, maka langsung bangun ke rukuk. Langsung bangun untuk rukuk. Oh, ini belum tentang hukumnya ya. Kita fa in tadhakkara qabla bulughi mithlihi fa'alahu, ya benar. Apabila dia sampai kepada rakaat yang berikutnya ataupun qabla bulughi mithlihi, kita artikan ya. Sebelum sampai ke posisi yang ditinggalkan oleh dia. Rakaat pertama dia meninggalkan rukuk. Sebelum sampai ke rakaat kedua yang posisi rukuk, berarti masih posisi maksimal adalah posisi berdiri. Maka fa'alahu, langsung dia sujud. Harus, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Rukuk. Langsung dia rukuk. Jadi kenapa? Karena dari berdirinya ini dia turun ke sujud, ini dianggap lagun, enggak dianggap rukuk. Dianggap dia melakukan gara-gara salah, gara-gara lupa. Ini enggak dianggap. Sujud berdirinya, duduknya enggak dianggap. Sujudnya enggak dianggap. Berdirinya enggak dianggap. Berarti yang enggak dianggap ini, maka langsung dia, kalau kapanpun dia ingat di masa-masa yang tidak dianggap ini, langsung berdiri untuk rukuk. Fa'alahu, apa yang ditinggalkan. Begitu juga misalnya dia sempat rukuk. Ya tidak. Sempat rukuk, ya tidak. Kemudian langsung duduk, meninggalkan sujud misalnya. Maka kapanpun dia ingat sebelum ke posisi duduk yang berikutnya, sujud yang berikutnya, di rakaat yang berikutnya, maka dia harus langsung mengerjakan. Jadi perkataan di sini, qabla bulughi mislihi mislu ma taraka, seperti apa yang ditinggalkan. Baik. Seperti apa yang ditinggalkan. Wa illa tamat bihi raq'atuhu wa tadaraka al-baqiyah. Baik. Wa illa, maksudnya, dan jika tidak yang seperti tadi, yang seperti tadi dimaksudkan, tazakkara qabla bulughi mislihi. Dia ingat sebelum sampai ke posisi berikutnya, di rakaat berikutnya yang ditinggalkan. Wa illa, seandainya tidak demikian ini, berarti dia ingat ketika di posisi rukuk di rakaat yang berikutnya. Nah, jadi rakaat pertama dia meninggalkan, contohnya pada kita misalkan rukuk. Rakaat pertama dia meninggalkan rukuk. Dia ingat ternyata dia meninggalkan rukuk di rakaat kedua. Sudah salat seperti sempurna, baca Al-Quran, sudah rukuk. Dalam rukuk, dia beringat, oh tadi ternyata rakaat pertama saya belum rukuk. Sekarang ingat, yang di sini. Wa illa di sini, ingatnya di sini. Kalau yang posisi yang keadaan yang tadi, ingat sebelum posisi ini. Kalau ingat sebelum posisi ini, di rakaat kedua ini, maka dia harus langsung rukuk. Nah, sekarang dia ingat ketika rukuk di rakaat kedua. Apa yang dilakukan? Tamat bihi raka'atu. Sekarang baru sempurna rakaat pertama. Walaupun dia sebenarnya sujud di rakaat yang enggak, rakaat kedua. Inilah sekarang rakaat pertama. Kenapa? Yang sebelum ini enggak dianggap. Berarti rakaat pertama dia belum sempurna. Rakaat pertama dia baru dilakukan sampai Al-Fatihah. Baru ingat. Sholat terus. Baru ingat di rakaat kedua dia baru rukuk. Maka inilah baru dianggap rakaat pertama. Baik. Kemudian, wa tadarakal baqiyah. Tinggal berapa rakaat yang harus lakukan? Kalau salat zuhur, tinggal 3 rakaat lagi. Walaupun sebenarnya, kalau dari yang dilakukan tadi, seakan-akan baru tinggal 2 rakaat. Tapi dia dianggap, ini baru 1 rakaat, wa tadarakal baqiyah. Kalau salat zuhur, salat isya, salat asar, maka harus tinggal 3 rakaat lagi. Saya coba diperhatikan nanti di kitab, di coret-coret. Fa in tadzakkara qabla bulughi mithlihi fa'alahu. Wa illa, makna tadzakkara inda bulughi mithlihi. Baik, tamat di raka'atuhu. Raka'atuhu. Baik, wa tadaraka al-baqi dan dia kerjakan yang berikutnya. Baik. Kalau tayaqqana fi akhir salatihi tarka sajdatin min al-akhirah, sajadaha wa min al-akhirah, sajadaha wa ada tasahhudahu. Baik. Falau tayaqqana fi akhir salatihi, kalau di akhir salatnya, di akhir salatnya dia sebelum salam misalnya, tayaqqana fi akhir salatihi taraka sajdatin min al-akhirah, dia belum sujud di rakaat yang terakhir itu. Baik. Jadi berarti kira-kira belum sujud sujud pertama ataupun sujud kedua. Baik. Sajadaha dan dia sedang tasyahud misalnya. Sajadaha wa a'adat tasyahudahu. Langsung dia sujud karena ini rakaat terakhir kan? Langsung dia sujud tidak mengapa dan diulangi tasyahudnya. Jadi dia yakin pernah meninggalkan satu tasyahud, satu sujud di rakaat yang terakhir. Maka dia langsung sujud dan kemudian tasyahud. Nah, berarti kalau dia yakin meninggalkan satu sujud, berarti dia sudah pernah melakukan satu sujud. Karena setiap rakaat ada 2 sujud. Nah, di rakaat yang terakhir, dia yakin meninggalkan satu sujud. Kenapa tidak disebutkan di sini, dia sujud, dia duduk dulu, duduk tasyahud, duduk di antara 2 sujud, kemudian baru sujud. Karena duduk tasyahudnya, dia karena ingat di posisi terakhir kan, tasyahud. Duduk tasyahudnya, dia ini dianggap duduk. Dianggap duduk dari di antara 2 sujud. Jadi dianggap meninggalkan sujud yang terakhir. Kalau ingat lagi tasyahud, ini belum sujud yang kedua ini. Maka langsung sujud dan bangun tasyahud lagi. Karena tasyahud ini tidak dianggap karena belum menyempurnakan sujud 2 kali. Baik. Aw min ghairiha lazimahu raka'atun. Atau di rakaat terakhir dia mengingat ada satu sujud belum dilakukan di rakaat yang sebelumnya. Di rakaat sebelumnya belum ada satu sujud yang belum dilakukan. Kalau tadi di rakaat terakhir enak langsung sujud. Kalau di rakaat yang terakhir dia ingat ada sujud yang belum ditinggalkan, maka dikatakan di sini lazimahu raka'ah, tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena ada satu rakaat yang tidak sempurna sujudnya. Berarti rakaat ini laghwun, tidak dianggap. Maka fatadarakal baqi, harus disempurnakan rakaat yang berikutnya. Jadi kalau kita 4 rakaat, ada satu rakaat yang tidak sempurna, berarti dianggap 3 rakaat. 3 rakaat. Kalau salat maghrib 3 rakaat, ada satu rakaat yang tidak sempurna sujudnya, baru dianggap 2 rakaat, tambah satu lagi. Seperti yang tadi. Jadi orang yang lupa rukuk tadi. Jadi ingat satu sujud yang ditinggalkan, maka yang ditambah satu rakaat. Nanti banyak nih, kalau memang yang ditinggalkan 2 sujud, 3 sujud, 4 sujud. Ini kok bisa ingat 4 sujud ya? Ya, itu berarti kan nggak lupa deh balikannya 4 sujud. Nanti kesempatan ini. Ini bisa ingat 4 sujud pun hebat sekali ingatan dia ini. Tapi kok bisa lupa, baik. Wa kadza insyaqqa fihima. Demikian juga kalau syak, ragu, apakah yang saya tinggalkan fi imam maksudnya ini fi rakaatil akhirah atau fi ghairi rakaatil akhirah. Kalau di rakaat yang terakhir apa yang dilakukan? Lupa sujud satu sujud, di rakaat yang terakhir apa yang dilakukan? Cukup sujud saja kan? Kalau ingat di selain rakaat terakhir harus tambah satu rakaat. Kalau sekarang ragu, dia yakin ada satu sujud yang ditinggalkan. Cuma apakah rakaat yang terakhir atau rakaat sebelumnya? Apa yang dilakukan? Tambah satu rakaat. Ihtiyatan. Ini yang dinamakan bina alal yaqin. Karena kalau dia ingat, kalau dia enggak tambah satu rakaat cuma langsung sujud, berarti jangan-jangan di rakaat yang sebelum terakhir berarti kurang satu rakaat. Jadi daripada seperti itu, tambah satu rakaat saja. Ini seperti bina alil yakin dalam masalah lupa dalam sholat. Baik. Wa in 'alima fi qiyami thaniyatin tarka sajdatin fa in kana jalasa ba'da sajdatihi sajada. Baik. Wa in 'alima fi qiyami thaniyatin. Nah, sekarang sudah sempurna satu sholat. Satu rakaat. Berdiri, baca Fatihah, rukuk, sujud, dianggap sempurna. Bangun rakaat yang kedua. Di rakaat kedua dia ingat ternyata ada satu sujud yang belum dia lakukan di rakaat yang sebelumnya. Fa in 'alima fi qiyami thaniyatin, kalau dia ingat, kalau dia tahu di berdiri yang rakaat yang kedua, taraka sajdatin, ada satu sujud yang tertinggal di rakaat yang pertama. Berarti dia yakin ada satu sujud yang pernah dilakukan. Ya kan? Rakaat yang pertama harus ada 2 sujud. Yang dia lupa yakin, yang dia yakin lupa satu sujud. Berarti yakin ada satu sujud. Fa in kana, seandainya dia di rakaat yang pertama tadi, jalasa ba'da sajdatihi sajada. Kalau memang dia tadi di rakaat yang pertama sempat ketika dia sujud yang pertama, dia ingat satu sujud pernah lakukan. Setelah sujud ini, dia ingat duduk, ada duduknya, maka saat itu dia boleh dari rakaat yang kedua ini langsung sujud saja. Karena rukun duduk sudah terpenuhi. Nah, beda kalau dia tak ingat, hanya dari sujud langsung bangun. Berarti ada berapa rukun yang tinggalkan sekarang? 2. Sujud yang kedua dengan duduk di antara 2 sujud. Cuma kalau dia ingat ada sujudnya, ada duduknya, maka cukup yang ditambah 1 sujud saja. Ya, ingat, jalasa ini disebutkan di sini, fa in kana jalasa. Duduk apa saja? Baik duduk. Di antara 2 sujud, baik duduk, istirahat. Ketika dia mau bangun, ada duduknya. Baik, jalasa. Yang penting ada duduknya. Ada pendapat yang tadi mengatakan, waqila in jalasa bi niyyatil istirahati lam yakfi. Waqila, ada pendapat yang tadi mengatakan, kalau memang dia duduk yang tadi, di rakaat yang pertama tadi, cuma duduk istirahat saja, maka ini tidak cukup. Karena duduk istirahat bukan rukun. Sedangkan yang ditinggalkan oleh dia, duduk rukun. Itu cuma pendapat yang dhaif. Karena yang dianggap sini ya, karena yang dianggap di sini adalah yang penting ada duduknya. Sedangkan ini ada tasamu, ada kelonggaran dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik. Wa illa fayajlisu mutma'innan thumma yasjud. Wa illa, maksudnya wa illa di sini yang tadi fa in kana jalasa ba'da sajdatihi. Baik. Wa illam yajlis ba'da sajdatihi. Ingat dia benar-benar belum pernah duduk. Baik. Gerakan yang pertama enggak pernah duduk, cuma langsung sujud atau bangun. Enggak ada duduk istirahat, enggak ada duduk di antara dua sujud. Fal yajlis, maka dari berdiri tadi di rakaat kedua yang kurang dalam duduk. Untuk urutan rukunnya, sujud dulu kan, sujud, duduk, sujud. Berarti sedangkan sujud yang pertama sudah dilakukan, namun dia langsung berdiri. Berarti setelah sujud yang pertama adalah duduk dulu, maka dia langsung turun duduk dulu. Wa illa, kalau memang dia ingat di duduk pun dia belum melakukannya, fal yajlis mutmainnan tsumma sajada. Duduk dulu dari rakaat kedua langsung turun, duduk dulu, sujud dan bermutmain, kemudian sujud. Karena harus berurutan. Baik. Wa qila yasjudu faqat. Wa qila, ada pendapat yang dhaif, cukup duduk, cukup sujud saja, cuma pendapat yang dhaif. Karena harus ada tetap ada duduk di antara dua sujud. Baik. Wa in 'alima fi akhir ruba'iyyatin tarka sajdataini aw thalathin jahila mawdi'aha wajaba raka'atani. Nah, ini yang katakan tadi. Wa in 'alima fi akhir ruba'iyyatin, kalau dia ingat, tahu secara yakin fi akhir ruba'iyyatin, di akhir salat dia yang 4 rakaat, taraka sajdataini, ingat meninggalkan 2 sujud. Aw thalath, atau ingat 3 sujud. Pokoknya 3 sujud. Di 4 rakaat yang pernah saya lakukan, ada 2 sujud atau 3 sujud yang saya tinggalkan. Di mana tempatnya? Wallahu a'lam. Apa yang saya lakukan? Jahila mawdi'aha, lupa tempatnya. Wajib rakaat ini harus tambah 2 rakaat. Baik, karena 2 rakaat ada dalamnya ada 4 sujud. Baik, ini baru melakukan dari yang ditinggalkan tadi apa? 3 sujud. Biar lebih sempurna, karena 3 sujud tidak sampai 2 rakaat. Biar tambah, kalau 1 rakaat cuma cukup 2 sujud. Tidak ada 1 rakaat yang 3 sujud. Makanya harus tambah 2 rakaat ya, walaupun dalamnya ada 4 sujud. Au arba'in fasajdatun thumma raka'atan. Atau dia ingat 4 kali sujud yang dia tinggalkan. Baik. Maka yang ditambah bukan 2 rakaat saja. Tambah 1 kali sujud dulu. Tambah 1 kali sujud dulu. Kemudian bangun, tambah 2 rakaat lagi. Baik. Kenapa? Kalau dia tambah, langsung tambah 2 rakaat, khawatirnya, di sini sebutkan, lihat di mali, ada kemungkinan dia meninggalkan 1 sujud di rakaat pertama. Baik. Dan 2 kali sujud di rakaat yang kedua. Baik. Taraka wahidatan minal ula, wasintai taniyah, wasintai talithah. Gimana tadi? Wasadisa minal kan ini. Ditambah taraka wahidatan minal ula wa wahidah minal rabi'ah wa sittai minal salisah. Ada satu rakaat sujud yang tadi 4 sujud. Mungkin dia meninggalkan 1 sujud di rakaat pertama, 1 sujud di rakaat yang keempat, 2 sujud di rakaat yang ketiga. Sedangkan di rakaat keempat, kalau ingat rakaat keempat harus sujud dulu kan? Jadi perlu tambah 2 rakaat. Sujud dulu di sini, tambah 2 rakaat untuk rakaat pertama dan rakaat ketiga. Diambil kemungkinan yang terburuk. Itu hafal ini aja udah sulit ya. Apalagi ingat yang tinggalkan berapa. Hafal ini udah ingat lupa tadi. Tapi yang di kitab itu apa ya? Baik. Al-Khamsin, Al-Sittin, Fasalatun. Atau yang ditinggalkan 5 sujud. Nah, ini herannya kok bisa ingat 5 sujud. Al-Sittin, 6 kali sujud yang ditinggalkan. Fasalat. Maka yang harus ditambah 3 rakaat. Au sab'in fasajdatun thumma thalathun. Atau yang ditinggalkan 7 kali sujud, berarti cuma 1 sujud dia kayaknya. Baik, maka yang ditambahkan adalah 1 kali sujud dan tambah 3 rakaat. Nah, seperti ini ya, masyaallah jemaah. Kalau kan ini beliau mengatakan cuma sampai 7 berarti kalau 8 kali 7 dia tinggalkan. Enggak salat aja. Berarti ulangi salat dari awal itu. Baik. Nah, kita sudah sampai ke rukun yang ke-13. Tolong dihafalkan rukun ini ya biar baik. Qultu yusannu idamatu nawarihi ila mawdi'i sujudih. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa ini sekarang dari sekarang sampai yang berikutnya tentang sunat-sunat di dalam sholat. Yusannu idamatu nadharihi ila mawdi'i sujudih, disunatkan untuk selalu memandang idamah, selalu memandang, pandang, mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Baik. Wa qila yukrahu taghmidu 'ainaihi. Baik. Ada pendapat yang lain mengatakan dimakruhkan menutup kedua matanya. Memang ada yang para ulama mengatakan makruh menutup mata di dalam sholat. Ada yang mengatakan ini tasbih bil yahud, ya. Wa indi la yukrahu illam yakhaf dararan. Baik. Wa indi la yukrah. Menurut beliau ini tidak dimakruhkan. Bahkan ada yang mengatakan ini lupa pendapat siapa. Malah kalau khusyuknya seperti ini ya harus seperti ini. Misalnya di depannya ada yang orang yang ngobrol, orang yang beraktivitas, kemudian ada lukisan-lukisan. Yang kalau dibuka mata lebih nggak khusyuk, maka tutup saja mata. Nah, itu yang tertambah khusyuk. Dan menurut beliau di sini, maksudnya menutup mata dalam sholat tidak makruh. Illam yakhaf dararan, kalau memang tidak khawatir terjadi sesuatu yang bahaya. Malah kalau ditutup matanya jadi bahaya. Baik, kalau memang terjadi bahaya, tetap makruh. Baik. Wal khusyu'u wa tadabburul qira'ati wa dzikri. Baik. Wal khusyu', jadi disunahkan dalam salat harus khusyuk. Baik, karena itu rukunnya salat. Wa tadabburul qira'ah wa dzikri, dan mentadabbur tadabbur bahasa Indonesia. Menghayati, ya, bukan mematikan ya. Menghayati bacaan-bacaan dalam salatnya dan zikir-zikir di dalam salatnya. Ini untuk nambah khusyuk. Baik. Wadukulu salati binasyatin wa farawi qalbin. Baik. Dan masuk ke dalam salat dengan semangat, tak malas. Nasyat, semangat dan tidak malas. Wa farawi qalbin, dan hilangkan semua gangguan-gangguan ataupun bisikan-bisikan dalam hati. Dengan hati yang siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ja'alu yadayhi tahta sadrihi akhidan bi yaminihi yasara. Baik. Wa ja'alu yadayhi tahta sadrihi. Jadi maksud tahta qadri adalah bayna qadri wa surah. Karena kalau mazhab Hanafi di bawah surah. Ini contohnya orang-orang Afgan, orang-orang Pakistan yang datang ke tempat kita. Seperti itu mereka. Baik. Jadi waja'alu yadaihi tahta qadrihi. Ini sunnah. Karena seperti mazhab Maliki. Tidak sunnah seperti ini. Kita Allah Akbar. Ini aja mereka. Baik. Apakah itu benar mazhabnya atau Imam Malik seperti itu ada munakasyah yang sendiri. Jadi di antara sunnahnya juga adalah meletakkan kedua tangan di bawah dada, ini maksudnya di atas pusar, akhidan bi yaminihi yasara, itu dengan menggenggamkan tangan kanannya ke tangan kirinya. Baik. Wa du'a'u fi sujudihi. Dan disunahkan juga memperbanyak doa di dalam sujudnya. Wa an ya'tamida fi qiyamihi min as-sujudi wal qu'udi 'ala yadayhi. Wa an ya'tamida bertumpu fi qiyamihi, waktu dia mau bangun dari sujud ataupun mau bangun dari rukuk, dari duduk di tahiyat kedua, tasyahud yang kedua, ala yadaihi, jadi bertumpu pada tangannya. Kalau turun, kalau menurut bahasa Syafi'i, kalau turun apa dulu? Kaki dulu. Cuma kalau bangun bertumpu pada tangan. Wa tatwilu qira'atil ula 'ala tsaniyati fil asah, dan memperpanjang qiraah yang pertama, rakaat yang pertama dibandingkan rakaat yang kedua dari pendapat yang paling sahih. Baik. Wa dzikru ba'daha, dzikir setelah salat. Yang tadi adalah sunnahnya juga. Wa an yantaqila lin-nafli min mawdi'i fardhih. Baik. Wa an yantaqila lin-nafli, dia berpindah min mawdi'i fardhih. Dia berpindah dari tempat dia salat fardu untuk melakukan sholat sunnah, dianjurkan untuk berpindah dulu. Jadi jangan di sini dia sholat fardu dengan jamaah misalnya, mau sholat sunnah, dianjurkan untuk berpindah. Karena memang ada hadis mengatakan hendaknya dia berpindah ataupun berbicara dulu. Ini di antara hikmahnya adalah jangan sampai ada anggapan seperti menyambung sholat. Menyambung antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Baik, jadi pandangan orang nanti kira-kira seakan-akan dia sholat subuh 6 rakaat dan lain sebagainya. Baik. Wa afdaluhu ila baitihi. Dan yang paling afdal sholat sunnahnya adalah di mana? Di rumah. Afdal sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Baik. Wa idza shalla wara'ahum nisa'un makatu hatta yanṣarifna. Wa idza shalla wara'ahum nisa'un, kalau memang dalam jamaah di belakangnya ada jamaah perempuan, maka tu duduk dulu hatta yang sorisnya, tunggu mereka dulu keluar semuanya baru kita berangkat untuk keluar. Ini adalah untuk tarawih ya. Dan jangan sampai terjadi ikhtilat, jangan sampai terjadi saling pandang memandang antara laki-laki dan perempuan. Baik. Wa an yanṣarifa fi jihati hajatihi wa illa tayammumi. Wa an yanṣarifa fi hajati fi jihati hajati. Ini antara sunnahnya adalah kalau kita selesai salat maka kendalah yang kita menuju ke arah tempat yang kita butuh. Kita letakkan sandal di sebelah sini, butuh ngambil sandal untuk keluar ya, ke sini kita arahnya. Jangan ke sana, muter lagi nanti. Kalau memang tidak punya hajat apa-apa, bisa ke arah mana saja, maka yang lebih afdal adalah ke arah kanan. Wa illa, kalau tidak punya hajat, dimanapun saya bisa mengarahkan, ya kita bawa sandal di depan misalnya, seperti misalnya masjid yang besar, bawa sandal ke dalam masjid, ada tempat sandal sendiri, seperti Masjid Nabawi. Setelah sholat ambil sendal, ke arah mana kita dianjurkan kalau memang tidak ada tujuan apa-apa, ke arah kanan. Ke arah kanan dari arah kiblat kita, ke arah kanan. وَتَنْقَوْ بِالْقُدْوَةُ بِسَلَامِ الْإِمَانِ. Dan selesai kita mengikuti imam, وَتَنْقَوْ بِالْقُدْوَةُ, selesai yang namanya kita mengikuti imam dalam salat jamaah adalah dengan salamnya imam. Imam sudah salam, sekarang selesai. Baik, berarti apapun yang terjadi berikutnya ini tanggung jawab kita sendiri, tidak ditanggung lagi oleh imam. Baik. Falil ma'mumi an yastagila bidu'ain wa nahlihi thumma yusallimu. Falil ma'mumi, setelah salamnya imam, sedangkan makmum masih dalam posisi tasyahud, maka falil ma'mumi, boleh bagi makmum an yastagila bidu'ai wa nahlihi. Menyibukkan diri dengan membaca doa dan selainnya, dengan zikir dan di dalam tasyahudnya itu. Mayusalim. Jadi boleh memperpanjang duduk menyatakan tasyahud ini dengan doa, dengan zikir, kemudian baru salam. Tapi dia sudah terputus, dia kan sudah terputus dari hubungannya dengan imam karena sudah imam sudah salam. Walau istaqara imamuhu ala taslimatin sallama thintaini wallahu a'lam. Walau istaqara, kalau seandainya imamnya cuma sekali salam saja, ala taslimatin, imam hanya salam sekali saja, sallama thintaini, boleh bagi makmum untuk salam dua kali. Bukan berarti dia mukhalafatul imam dalam hal ini, karena yang afdolnya adalah ini, dua kali salam. Dan juga yang karena dia sudah terputus hubungannya dengan imam, karena imam sudah salam tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaAllah akan kita lanjutkan besok subuh. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.